Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki dan perempuan.